الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwan fil din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu untuk mengkhatamkan Quran paling cepatnya sepekan sekali. Masyaallah. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن di berapa hari engkau mengkhatamkan Al-Quran. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت وأنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, bacalah Al-Qur'an dalam satu bulan. Artinya setiap hari satu juz. Qultu inni ajidu quwwah. Aku berkata, ya Rasulullah, aku memiliki kekuatan untuk membaca lebih dari itu. Ataqala faqrahu fi sab' wa la tazid 'ala dzalik. Kalau engkau kuat, maka khatamkanlah Al-Qur'an dalam satu pekan dan jangan kau lebihkan dari itu. Barakallahu fikum. Yani jangan kau baca hanya dalam 3 hari atau 4 hari. Karena kewajiban banyak, hak-hak juga banyak yang harus kita tunaikan. Allahul musta'an. Sehingga bukan cuma Al-Qur'an yang kita menyibukkan diri dengannya semata. Barakallahu fikum. Banyak kegiatan-kegiatan seperti ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya, mengajarkan ilmu, ziarah walidain dan yang lainnya yang juga membutuhkan waktu. Barakallahu bikum. Kalau ada yang bertanya, waktu itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menerima semua Al-Qur'an. Paham barakallahu fikum. Waktu dialog dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ini bacalah Al-Qur'an dalam tempo satu pekan. Itu paling cepatnya. Padahal waktu itu kan belum turun semua ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah seluruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang dipahami oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Inilah yang dipahami oleh sahabat. Al-Qur'an itu adalah keseluruhan, bukan cuma sampai pada saat pembicaraan Rasulullah dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Maka di sini kata Al-Hafidz Fal muradu bil Qur'an jami'u ma kana nazala idza dzaaka wa huwa mu'dhamuhu. Wa waqa'atil isyaratu ila anna ma nazala ba'da dzalika bi qistihi wallahu a'lam. Apalagi bulan Ramadan. Barakallahu fikum, bulan Ramadan dan bahkan bulan Syaban ini. Syaban orang sudah barakallahu fikum memurajaah banyak dan membiasakan diri. Syaban ini adalah latihan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Syaban, hampir-hampir beliau melakukan puasa semuanya. Yani semua Syaban hari-harinya. Baik. Pertandingan barakallahu fikum, perlombaan ini akan diraih dan dimenangi oleh orang-orang yang sudah latihan. Barakallahu fikum. Tidak ada cerita perlombaan tanpa ada latihan. Sahih. Banyak orang yang gugur, banyak orang yang malas, banyak orang yang kelelahan, banyak orang yang karena tidak ada latihan sebelumnya, tidak terbiasa sebelumnya, kaget. Oleh karena itu, untuk perlombaan ini harus ada latihan sebelumnya, latihan membacakan, sering membaca dan lebih banyak membaca Al-Quran, dan di Ramadan nanti lebih banyak lagi tentu. Barakallahu fiikum, karena sudah terbiasa. Orang-orang yang menang dalam pertandingan itu latihan banyak. Terus latihan dan latihan sebelum pertandingan. Siapa yang tidak latihan sebelum pertandingan maka dia akan kalah dan hampir dipastikan akan kekalahannya. Baik. Orang yang tidak pernah latihan barakallahu fikum kemudian diajak lari. Lari cepat 100 meter. Baik. Bertahun-tahun tidak pernah olahraga misalnya. Tahu-tahu diajak lari kencang. Baik. Tanpa ada pemanasan, tanpa ada latihan sebelumnya, tanpa ada pelenturan. Maka kita ingatkan memang di zaman ini, di saat ini menjelang Ramadan tinggal sekitar 3 pekan ya. Kurang lebih 3 pekan lagi biidznillah. 3 pekan ini kita manfaatkan untuk melatih diri puasa. Barakallahu fikum, sedekah-sedekah. Barakallahu fikum, qiraatul Quran. Sehingga begitu masuk kita di bulan Ramadan, memang kita betul berpacu di dalamnya. Berlomba, fastabiqul khairat di dalamnya. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan. Ini kesempatan emas yang tidak akan berulang. Jangan ada mengatakan, oh nanti toh ada Ramadan lain berikutnya lah. Ramadan berikutnya bukan Ramadan yang telah lewat, bukan. Ramadan yang telah lewat, Ramadan tersendiri. Barakallahu alaikum. Dengan apa yang ada padanya dari apa yang kita lakukan. Imma amal salih wa imma amal talih wal'iyadu billah. Subhanallah. Maka kita ingatkan semuanya, barakallahu alaikum, di bulan Syaban ini kita banyak latihan dan latihan untuk senantiasa terbiasa kita dengan kebaikan ini ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Qala barakallahu fikum, qala Imamul Bukhari rahimahullah, babul bukai 'inda qira'atil Qur'an. Baik, salamun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada mereka keajaiban, keluar biasaan di bulan Ramadan. Memang betul-betul para sahabat salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di semua sisi-sisi kebaikan. Baik. Baca dari bacaan Qur'annya, dari sedekahnya, dari qiyam Ramadannya, Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, babul bukai inda qira'atil Qur'an, bab menangis ketika membaca Al-Qur'an. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Shadaqah. Qala akhbarana Yahya an Sufyan. An Sulaiman, an Ibrahim, an Abidah. An Abdullah, qala Yahya. Ba'dul hadithi an Amr bin Murrah, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadathana Musaddad, an Yahya, an Sufyan, an Al-A'mash, an Ibrahim. An Abidah, an Abdullah, qala Al-A'mash. Wa ba'dul hadithi hadathani Amr bin Murrah, an Ibrahim, wa nabihi an Abi Al-Duha. An Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qala qultu aqra alayka wa alayka an unzil. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya, bacakan untuk aku Al-Qur'an. Qala qultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, aqra alaika wa alaika unzil, apakah aku akan membacakan kepada engkau ya Rasulullah sementara Al-Qur'an diturunkan kepada engkau? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah, aku senang untuk mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang lain. Qala faqara'tu an-nisaa hatta idza balaghtu, maka aku membaca surah An-Nisa dari awal sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala li kuf. Riwayat yang lain, hasbuk aw amsik faraitu 'ainaihi tadrifan. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana jika nantinya di hari kiamat kami datangkan untuk setiap umat saksi-saksinya. Wajina bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad atas umatmu sebagai saksi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuf, yani amsik atau hasbuk, ini artinya semuanya sama, cukup, berhentilah. Maka aku pun menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kedua mata beliau berlinang. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Syahiduna, di sini bahwa menangis membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Jadi ketika ada ayat-ayat yang membuat kita sedih atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hais ibn Hafs, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim an Abida As-Sulami As-Salmani afwan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qultu aqra alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sama dengan yang kita baca tadi, yakni Rasulullah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa aku membacakan kepada engkau sementara Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau? Kata Rasulullah, aku senang untuk mendengarkannya dari orang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ithmi man ra'a biqira'atil Qur'an aw ta'akula aw ta'akkala bihi aw fajara bih. Bab dosa orang yang berlaku riya ketika membaca Al-Qur'an atau makan dari membaca Al-Qur'an atau melakukan kepajiran ketika membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Qala rahimallahu ta'ala, ra'a dari ra'ya, wafi riwayatin ra'a, ra'ya Taib wa ta'akkala yani talabul akl, mencari makan dengan Al-Qur'an. Wa fajara bihi lil akthar bil jim wa haqa ibn. Berlaku curang. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala hadatsana Al-A'mash an Khaythama an Suwayd ibn Ghafala qala qala طيب علي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتهم laqitumuhum. Ayo ada mimnya. Di sini ada mimnya. Fa inama laqitumuhu faqtuluhum. Baik. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyamah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, akan ada nanti di akhir zaman satu kaum hudatsaul asnan, mereka adalah anak-anak muda, sufahaul ahlam, masih belum berilmu mereka, atau mereka tidak memiliki ilmu safih, muda dan tidak berilmu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka banyak membaca Al-Qur'an. Barakallahu bikum, sebaik-baik mereka mengatakan atau membaca sebaik-baik apa yang dibaca dan dikatakan oleh orang, yakni Al-Qur'an. Yakni ciri-ciri tentang khawarij. Mereka khawarij ini ibadahnya sangat kuat, masya Allah, bacaan Qur'annya luar biasa. Tapi mereka memahaminya dengan pemahaman mereka sendiri, bukan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an di bukan tempatnya. Barakallahu fiikum. Yaquluna min khairi qaulil bariyah yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini kan ini sasaran panah, ini anak panah, ini sasaran. Masuk ini Islam ini, merekanya ini masuk ke Islam kemudian keluar ulang. Karena berlebih-lebihannya mereka, keterlaluannya mereka dalam beragama. Kalau Rasulullah mengatakan iyyakum wal gulu, iyyakum wat tanattu, hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan dalam agama ini. Apa yang diperintahkan jangan kalian lakukan. Lakukan apa saja yang diperintahkan, yang dicontohkan. Baik. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Bacaan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Cuma tenggorokan ke atas, tidak ke bawah. Mereka tidak mendasarinya dengan iman. Barakallahu bikin, dengan ilmu. Sekedar bacaan. Subhanallah. Mereka tidak memahaminya. Subhanallah. Fainama lakitumuhum, padahal ini, perhatikan baik-baik, ini adalah khawarij. Banyak sekali ibadahnya. Rasul mengatakan kalian akan bertemu dengan mereka-mereka ini, kalian menganggap sedikit ibadah kalian, puasa kalian, kalian anggap tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Dan seterusnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inama laqitumuhum faqtuluhum." dimanapun kalian menemui mereka, bunuh mereka. Karena orang banyak sholat. Barakallahu fiik. Kalau kita pakai kacamata syariat, tuntunan Rasulullah, demikianlah keadaan. Baik. Kenapa kita lebih banyak diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij ini? Baik. Yang kata Rasulullah, fa inna ma laqu illa qitumhum faqtuluhum. Riwayat yang lain kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar. Baik. Syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langitnya mereka ini. Padahal mereka banyak puasa, banyak sholat, banyak bacaan Quran, banyak ibadah luar biasa mereka. Sampai kurus mereka karena ibadah. Agar supaya umat tidak terkecoh. Paham barakallahu'alaikum? Umat ini gampang sekali terkecoh dengan penampilan luar. Barakallahu'alaikum. Nampak bahwa dia melakukan sholat, nampak dia melakukan haji, nampak. Barakallahu fikum. Setelah itu diberikanlah semua cap kebaikan untuknya. La. Barakallahu fikum. Khawarij. Kurang apa pujian, kurang apa keterangan Rasulullah tentang banyaknya ibadah mereka. Barakallahu fikum. Sementara Rasul mengatakan, dimanapun mereka berada, perangi mereka. Fa'inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyam. Karena membunuh mereka, ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran, salah memahami syariat kita ini. Walaupun banyak puasa, walaupun banyak sholat, walaupun. Karena mudaratnya lebih banyak daripada kebaikan. Barakallahu fiik. Belajar Al-Quran dengan keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Tapi diingatkan, ada di sana peringatan-peringatan, jangan sampai berlaku riya, berbangga-bangga dengannya, pengen dianggap, dan seterusnya. Baik. Dan yang kedua, hanya mencari dunia dengan Al-Quran ini. Mencari dunia dengan Al-Quran. Allah al-musta'an. Yang boleh adalah mempelajari Al-Quran, mengajarkannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berikut kalau ada orang yang memberinya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Nah, cuma jangan pernah mengatakan, oh ana sudah juga belajar, ana takut riya. Wah. Tidak betul yang seperti ini. Silakan anda belajar, terus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ada muncul sedikit bibit-bibit riya, ya langsung perangi. Barakallahu fikum. Jangan takut riya, akhirnya tidak mau apa? Melakukan kebaikan. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin Harith al-Taymi an Ubay bin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. Berkata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يخرج فيكم قوم, akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum nantinya, Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian memandang enteng salat kalian dibanding dengan salat mereka. Artinya kalau mereka salat panjang dan lama, salatnya mereka ini, kaum ini. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan memandang enteng, menganggap sedikit puasanya kalian dibanding dengan puasanya mereka. Wa amalakum ma'amalihim, dan secara keseluruhan amalan kalian, kalian anggap sedikit ketimbang amalan mereka ini. Wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, tetapi mereka membaca Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Yanduru fi nasli fala yara syai'an, wa yanduru fil qadahi fala yara syai'an, wa yanduru fil rishi fala yara syai'an, wa tamara fil fuq. Masyaallah. Yanduru bi an-nasli, mereka memandang, memperhatikan nasl. Barakallahu fikum. Mereka melihat batang anak panah itu, tidak ada sesuatu dari bekas-bekas. Jadi mereka melihat ke al-qadah. Barakallahu fikum. Mereka melihat kepada batangnya, mereka melihat kepada ujungnya, mereka melihat kepada bulunya. Anak panah ini tidak ada bekas-bekas sama sekali. Barakallahu fikum. Biasanya kalau ada anak panah masuk ke hewan buruan dan keluar ulang, tentunya ada bekas-bekas yang dia bawa, darah. Minimal ada bekasnya. Tapi ini tidak. La haula wa quwwata illa billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. Al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, bagus bacaannya, sering membaca Al-Qur'an, wa ya'mal bihi, mengamalkannya. Kal utrujjah, sama seperti buah utrujjah. Ta'amuha tayyibun wa rihuha tayyib. Rasanya ketika dimakan sangat enak dan aromanya semerbak harum. Wal mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an wa ya'mal bihi katsamrah ta'amuha tayyib. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an dan beramal dengannya, sama seperti kurma, rasanya bagus, enak, manis, tapi tidak ada aromanya, masih ada yang kurang. Wal mu'min alladzi la yaqra'u al-Qur'an, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'an karaihana, dan perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an, boleh jadi jago dia membaca Al-Qur'an, maka dia sama seperti wewangian, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Rihuha tayyib, aromanya sangat bagus, dan ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdalah. Perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, sama seperti hamdalah, tamu hamurun au khabithun warihu hamurun. Rasanya pahit dan aromanya jelek. Barakallahu fiik. Ayo bilahuna, kita cukup sampai sini. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.